tinggalkan. Namun tak satu pun cinta yang dapat ku berikan. Cukup sudah ku mengejar mimpi yang takkan pernah ku. Seindah kilauan.